Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in alal umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul aqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini sama-sama kita memunajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang kita rasakan sehingga kita dapat menikmati baik dari makan, minum dan sebagainya. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah yang tiada terhitung. Oleh karenanya marilah kita menambah kesyukuran dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yaitu adalah mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Yang kita bahas adalah surah Al-Anfal ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berpaling darinya sedang kamu mendengarkan perintah-perintah-Nya. Saudaraku seakidah, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini jelas adalah merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat mukmin, yaitu untuk mentaati Allah, mentaati perintah-perintah Allah untuk menjauhi segala larangannya. Tidak hanya mentaati kepada Allah, akan tetapi mentaati kepada Rasul adalah merupakan satu kewajiban bagi seorang mukmin. Kalau kita dipanggil dengan keimanan, maka tersentuh hati kita untuk mau melakukan hal-hal kebaikan. Akan tetapi, kalau belum lagi kita memenuhi panggilan keimanan, ketahuilah bahwasannya kita telah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'illah wa rasulah faqad man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita camkan dalam kehidupan kita, minimal yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikumul amrain." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Hadis. Apabila kita berpegang, yaitu merupakan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran ini, mudah-mudahan kita akan menjadikan umat mukmin yang benar-benar patuh kepada Allah dan Rasulnya. Akan dijabarkan lagi ayat ini kepada Ustadz kami, Ustadz Zainal dan Ustadz Perdana kami, silahkan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Sapiar. Kalaulah kemarin kita mengilustrasikan bagaimana kalau kita dipanggil oleh Gubernur Sumatera Utara, Bapak Samsul Arifin, Ustaz Sapiar, tentu saja Ustaz Sapiar senang gitu ya kan. Tapi masalahnya gak dipanggil ini Ustaz Sapiar. Kalaupun dipanggil, itu prosesnya berbelit-belit Ustaz Perdana ya. Harus memohon surat audiensi, terus habis itu pembicaraannya apa gitu ya kan. Terus habis itu berapa lama, di mana tempatnya, itu harus jelas. Itulah kalau manusia yang mungkin menjabat super sibuk harus memenuhi mengajak manusia biasa. Menariknya Allah Subhanahu wa taala yang berkata innallaha ma'al mu'minin, Allah bersama orang-orang mukmin, memanggil kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, datang, datang. Kalau gubernur suruh kayak gitu gimana tuh rakyat? Tiap hari mungkin berjubelan datang ke kantor gubernur atau ke rumah dinasnya. Begitulah merasa bahwa hebat kali kalau sudah ketemu gubernur. Kita dipanggil oleh Allah pencipta gubernur, dipanggil oleh Allah pencipta presiden, disuruh ke istana negara. Begitu hebohnya satu kampung bahwa Ustaz Sapiar dipanggil SBY misalnya. Sudah heboh satu kampung. Orang tua pun udah mengeluh, hebat kali lah anakku Sapiar sambil dipanggil oleh SBY, kan begitu. Tetapi dipanggil Allah Tuhan pencipta SBY tak tergubris. Menariknya Allah memanggil kita 5 kali sehari. Ketemu SBY setahun seumur hidup belum tentu saya rasa. Ketemu Samsul sang gubernur pun belum tentu seumur hidup. Kita diminta oleh Allah untuk memenuhi panggilannya 5 kali sehari semalam. Di rumahnya open house, terbuka 24 jam. Anda yang menentukan mau berapa lama kita beriktikaf di masjidnya. Tidak harus, maaf ya, ada akan ada tamu berikutnya. Setengah jam saja kita ketemu. Mau 2 jam iktikaf di masjid silahkan. Ini merupakan apa? Bagaimana seharusnya umat Islam itu lebih berbahagia ketika panggilan azan itu datang. Kenapa? Karena ini Tuhan SBY yang memanggil. Ini adalah Tuhan Samsul yang memanggil. Kalau Samsul yang memanggil aja kita heboh, seharusnya Tuhan Samsul yang memanggil lebih heboh lagi. Kita dengan antusias menyambut panggilannya. Ya ayyuhallazina amanu. Cuman permasalahannya kita kurang yakin kepada Tuhan Samsul, kurang yakin kepada Tuhan SBY, kurang yakin kepada Tuhan kita yang dialah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki, yang dialah Al-Ghani, yang maha kaya, yang dia Al-Fattah, yang maha pembuka, yang dia Al-Basit, yang maha melapangkan segala kesusahan kita. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Pardan. Iya, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Jenal. Berangkat daripada kurangnya kesadaran, kurangnya pemahaman, dan kurangnya rasa kebanggaan terhadap di dalam melaksanakan ajaran agama. Kita kurang begitu bangga dan tidak merasa bangga ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sangat merasa bangga ketika kita mentaati perintah orang lain, atasan, iya, perintah atasan kita. Inilah satu hal yang pemahaman yang sangat kurang sekali di dalam opini pemahaman di dalam masyarakat, dan inilah harus kita perbaiki. Artinya apa? Seharusnya kita merubah. Ketika kita melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar pada waktu zuhur. Kita dengan sangat bangga mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdiri menghadapnya, apakah sendirian ataukah di dalam masjid. Ini adalah merupakan satu kebanggaan terbesar yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Akan tetapi yang sangat disayangkan adalah ketika dia tidak merasakan apapun, dia hanya melakukan itu sebagai sebuah ritual biasa, dan terkadang itu pun tanpa pemahaman makna yang begitu mendalam. Akhirnya inilah yang akan membuat kehidupan seorang mukmin di dalam kesehariannya tidak begitu nampak terjadi perubahan-perubahan dan perbedaan. Satu hal yang ingin saya sampaikan juga di sini adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam, orang-orang yang beriman, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, Allah telah terlebih dahulu memerintahkan Rasul-Nya untuk taat kepadanya. Di dalam surat Al-Ahzab, kalau saya tidak salah, Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi uttaqillah wa la tuti'al kafirin wal munafikin. Wahai para nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan lagi dengan keterangan, wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Ikuti saja apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada dirimu. Artinya dari sini kita berangkat kepada suatu pemahaman. Nabi saja diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon lagi kita yang hanya merupakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat kita taat kepada Allah, seharusnya kita dengan sangat bangga mengatakan bahwa ketaatan saya ini adalah meniru perbuatan taatnya para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali dari pembahasan Ustaz Zainal dengan Ustaz Perdana ini. Dapat kita ambil satu prinsip hidup bahwasannya, kalau kita benar taat kepada Allah, maka baiklah kita taat kepada pemimpin kita. Tapi alangkah orang salah kalau hanya patuh kepada pemimpin tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Islam melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah merupakan satu cerminan ketaatan kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran, ketika itu kita mendapatkan kepatuhan kepada Allah. Al-Quran bukan hanya dibaca, Al-Quran bukan hanya didendangkan dengan lantunan suara yang indah, akan tetapi Al-Quran pada saat sekarang ini merupakan satu kebutuhan yang harus kita pahami bahwasannya perintah pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang terhimpun di dalam Al-Qur'an tidaklah sebatas kita dengarkan, kita baca, kemudian kita diskusikan. Lebih dari itu, kita amalkan. Untuk siapa? Kebaikan kepada Allah, kebaikan kepada diri kita masing-masing. Sementara merupakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan acuan bagi kita. Nabi adwa adalah kudwah dalam kehidupan kita. Saat kita melakukan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan satu anjuran. Apa yang dilarang beliau adalah merupakan satu larangan. Tidak ada pengecualian di dalam Islam. Ketika kita melakukan Al-Quran dan Sunnah Nabi ini, dengan harapan kita benar-benar adalah menjadi umat yang benar bertakwa dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah orang nista saat dia melakukan analisa terhadap Al-Quran, mendiskusikan Al-Quran, kemudian mendiskusikan hadis, akan tetapi belum mampu dan tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah orang-orang yang benar dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz, kebanyakan Ustaz ya. Banyak orang yang mengkaji Al-Qur'an ya, kemudian kurang patuhnya ini Ustaz. Apa penyebabnya ini Ustaz dalam kehidupan kita sehari-hari ini Ustaz? Kita contohkan Ustaz, berinfak, adanya duit di dompet tapi malas, kurang yakin dia. Bagaimana menumbuhkan keyakinan sehingga kita mampu memberi tukang parkir, tukang sapu 50.000 dengan ikhlas itu? Ini iya, prinsipnya mulailah dari diri sendiri. Mulailah dari yang kecil, mulailah dari saat ini. Jadi kita tidak harus cuci ya, hidung sana, tunjuk hidung sana, sini. Tunjuk hidung sini. Kita mulai dari diri kita dari sendiri, sekarang, Ustaz. Dari sekarang dan dari yang kecil. Karena apa? Karena keyakinan-keyakinan itu akan menumbuhkan suatu kejutan-kejutan positif dalam hidup kita. Akan kita rasakan kebahagiaan yang tidak kita sangka-sangka datangnya. Rezeki yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala, ketenangan, kesolehan anak, kesayangan istri kepada kita atau kesayangan suami kepada kita. Itu berkat apa? Berkat keyakinan akan panggilan Allah Subhanahu wa taala karena kita beriman kepadanya. Jadi sebenarnya kenapa ada orang yang mengkaji Al-Qur'an tapi tidak sampai kepada itu? Butuh proses saya rasa. Tetapi proses itu perlu juga ditindak lanjutkan dari yang kecil, dari saat ini, dan dari diri sendiri. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ustaz? Iya, satu hal yang juga menarik di dalam keterangan ayat ini adalah ketika Allah menutupnya dengan wala tatawallau anhu wa antum tasmaun. Ketika Allah memerintahkan kita untuk taat, melarang kita untuk tidak bersikap taat atau bahkan melanggar perintah-perintahnya, maka sebenarnya satu pemahaman yang penting harus kita pahami, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Allah, bukan untuk kebaikan yang lain. Akan tetapi, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kebaikan kita. Ketika Allah memerintahkan kita untuk salat, itu adalah untuk kebaikan kita. Dan secara ilmu kesehatan sudah dibuktikan gerak-gerak salat itu mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ketika Allah memerintahkan kita untuk puasa, itu sebenarnya adalah untuk kepentingan kita. Dan juga secara ilmu kesehatan membuktikan bahwa puasanya seseorang itu akan mampu menjauhkan dirinya dari berbagai penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Jadi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin lama dunia akan semakin mengetahui kebenaran hakikat Islam. Dan sebenarnya itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai keterangannya. Nah, mari kita sebagai umat Islam kembali membuka pikiran kita. Apakah dengan meninggalkan perintah Allah adalah kebaikan bagi diri kita? Ataukah kita malah merasa bahwa dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala itu akan jauh lebih bermanfaat bagi kita daripada tidak mengindahkan Allah Subhanahu wa taala? Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu jualah yang memisahkan kita. Dengan harapan dapat kita simpulkan dari pembahasan kita ini, patuh dan selalu taatlah kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga kita mendapatkan maghfirah, ampunan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa yang disampaikan moga bermanfaat bagi kami. Saya Muhammad Syafiar dan pingin Ustaz Zainal dengan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih atas segala pendengarannya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.